السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كسوة أبواب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kita masuk pada ayat yang 180 daripada surah Al-Baqarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ. Telah difardukan kamu bila hadir seorang kamu oleh mati, jika tinggal ia akan harta itu, yakni akan berwasiat. لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ, bagi dua ibu bapa dan segala qarabah, dengan keadilan, dengan tiada lebih atas sulus satu per tiga, dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Haqqan adal muttaqin, sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah. Ini hukum mansuh, dibatalkan dengan hukum pesaka dan dengan hadis la wasiyata li waris, iaitu wasiat bagi waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa tukarkan dia wasiat kemudian daripada dengarnya. Fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna, maka hanya dosanya atas segala mereka itu yang menukar mereka itu akan dia wasiat. Innallaha sami'un 'alim, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا, maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat, itu cenderung daripada yang benar dengan khotok, iaitu salah, atau dosa dengan melebih atas sulus satu per tiga, atau tentu yang kaya sahaja. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, maka berbuat suluh, yakni damai ia orang yang tahu antara mereka itu waris, dengan suluh buat adil. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, maka tiada dosa atasnya. إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, bahwasanya Allah itu Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang. Kita masuk pada ayat yang menceritakan hukum wasiat. Maksud ayat ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, telah difardukan atas kamu wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menetapkan ke atas kita, apabila zahir dah alamat-alamat kematian ataupun bimbang kepada kematian, padahal ada meninggalkan seorang daripada kamu harta bagi waris-warisnya, ia ini berwasiat kepada dua ibu bapa dan kepada kerabat-kerabat yang hampir dengan suatu daripada harta yang akan ditinggalkannya itu. Di ayat ini Allah Ta'ala pesan, hendaklah kita meninggalkan wasiat jikalau kita ni ada harta. Dan istimewa lagi apabila tanda-tanda kematian telah dekat kepada kita. Akan sebagai wasiat yang adil, yang betul, yang sebenar. Wasiat yang tidak menyakiti akan sesiapa, sedikit mahupun banyak. Dan tidaklah wasiat itu melebihkan yang kaya daripada yang miskin, dengan tidak dibeza-bezakan pada wasiat itu, melainkan kerana darurah, seperti ada waris yang lemah daripada berusaha, ataupun bimbang dengan belajar ilmu syarak, atau masih kecil. Allah Ta'ala pesan kepada kita, kalau ada harta, buatlah wasiat. Tetapi wasiat yang tidak melebihkan mana-mana satu pihak. Melainkan jika kita lebihkan satu pihak itu dengan sebab yang diharuskan. Seperti pihak yang kita lebih itu lemah di dalam mencari harta. Umpamanya, diwasiat kepada dua orang, yang seorang ini lebih banyak daripada yang seorang lagi, kerana seorang yang lebih banyak ini diberi wasiat dengan sebab dia ini lemah, tidak ada kepandaian di dalam mencari usaha, tidak ada kemahiran atas umpamanya, yang biasanya pada adat lemah dalam berusaha, maka tidak mengapa diwasiatkan lebih daripada yang lain, kerana yang lain itu bijak mencari harta, bijak meneruskan kehidupan. Ataupun dilebihkan yang masih kecil, kerana yang kecil itu biasanya lebih sukar hidupnya daripada orang yang telah dewasa. Ataupun dilebihkan seseorang daripada waris, kerana seorang ini duduk mengaji, duduk belajar ilmu agama, dilebihkan wasiat padanya, dibolehkan oleh syarak. Dan ketiadaan boleh melakukan lebih di dalam wasiat itu dengan sebab rasa marah atau tidak suka di dalam hati pada setengah daripada waris. Pasal apa waris ni mewasiat tak sama dengan waris ni? Waris ni boleh sikit? Pasal aku tak kenal. Tak kenal tak boleh. Ne? Hatta sekalipun kepada dua ibu bapa yang masih kafir, maka boleh bagi anak itu mewasiatkan bagi dua ibu bapa yang masih kafir dengan bertujuan nak melembutkan hatinya kepada Islam, nak menjinakkan hatinya kepada Islam. Maka boleh dibuat baik dengan diwasiatkan akan sebahagian harta kepada ibu bapa atau tok nenek yang masih di dalam kafir. Dia Islam dah, ibu bapa tu kafir lagi, dia wasiat supaya rasa jinak hati ibu bapa yang dalam kafir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kami telah pesankan manusia itu supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Dalam ayat ini, ibu bapa yang masih kafir. Siapa yang ada ibu bapa yang masih kafir? Umpamanya, dia masuk Islam lah. Ibu bapa dia tak masuk Islam. Maka Allah Ta'ala pesan dalam Quran, buat baik kepada dua ibu bapa yang masih kafir. Apatah lagi yang telah Islam. Yang masih kafir itu, Allah Ta'ala pesan dengan husna, dengan kebaikan. Dan sekali dan jika kedua ibu bapa orang tuamu menyuruh kamu supaya melakukan syirik kepada aku, fala tuti'huma, maka barulah jangan kamu taat kepada kedua. Perkara-perkara yang harus wajib seorang anak taat kepada ibu bapaknya yang masih kafir. Tetapi kalau perkara yang haram seperti syirik, dosa dan mungkar, tak boleh taat walaupun kepada dua ibu bapa. Dan kata wa in jahadaka, sekalipun bersungguh-sungguh oleh dua ibu bapa menyungguh-nyungguhkan atas kamu, litu syirikabi, supaya kamu buat syirik kepada aku, sungguhlah, suruh pagi petang siang malam siapa menangis-nangis suruh anak buat benda haram ni, fala tuti' huma, jangan sekali-kali kamu patuh kepada dua ibu bapa kamu, tak boleh. Ini dia bukan pencipta kita. Tetapi selain daripada perkara yang salah, maka Tuhan telah pesan, berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Maka setengah daripada makna bil ma'ruf di sini, iaitu berbuat baik dengan ibu bapa di dalam dunia dengan ma'ruf. Dalam firman Allah, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan kamu gaulilah dua ibu bapa kamu yang kafir ini di dalam dunia ma'rufah, dengan keadaan yang elok. Maka termasuknya keadaan yang baik ini meninggalkan wasiat kepada dua ibu bapa yang masih kafir. Kalau saka tak boleh, saka tak makan. Kalau anak mati tu anak Islam, ibu bapa kafir, tak makan saka. Nah, berlainan agama, wasiat boleh. Wasiat ni boleh. Jadi Allah Ta'ala wajibkan demikian wasiat sebagai hak yang telah tertentu atas barang siapa yang takut akan Allah dan mereka yang beriman dengan kitab Allah. Maka barang siapa yang mengubah akan wasiat kemudian daripada didengarkannya, maka sesungguhnya dialah yang memikul akan dosa itu. Dan lepaslah daripada tanggungan orang yang berwasiat, kerana sabit baginya pahala di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Maksudnya, barang siapa yang dengar wasiat daripada seseorang kemudian diubahnya, maka dialah yang tanggung dosa. Dan tuan yang berwasiat, tuan punya harta tidak berdosa lagi. Yang ni orang yang dengar. Ayah dia ni dekat dah nak mati, ataupun biarlah dah dekat mati lambat lagi pun dia berwasiat, ada wasiat. Wasiat ketika sihat ini digalakkan oleh agama. Ketika sakit apatah lagi. Jadi dengar salah seorangnya, sama ada waris yang ada kepentingan ataupun tidak, bila dia dengar, dia ubah wasiat. Nah, ditukar wasiat. Seperti dia menjadi penulis, atau dinasihatkan bagi penulis dan saksi itu supaya meminda wasiat daripada si mati. Maka berdosalah orang yang tukang minda, berdosalah orang yang tukang ubah wasiat tersebut. Adapun tuan punya harta yang mati itu tidak lagi menanggung kesalahan kerana tidak disedari oleh dia. Pamanya dia dengar wasiat itu, beri kepada anak beranak dia sedikit, pada anak beranak hak belah sepupu dia banyak, jadi diubah surat tu jadi banyak hak belah dia atau sama banyak yang tidak diharuskan oleh syarak, maka berdosa. Dia boleh buat ni, boleh buat belaka dia ni. Nah, nama orang dalam bank boleh buat nama kita. Macam macam macam sungguh-sungguh belaka dia ni. Kalau nak cari halal pun sungguh, cari haram pun sungguh. Jadi antara harta yang haramnya dengan ubah wasiat. Jika harta itu dapat kepada dia, dan orang yang tahu dia dapat harta itu dengan sebab wasiat yang diubah, asal tak dapat wasiat itu ditambah umpamanya, letak nama dia seorang, asal tak ada. Umpamanya si mati ni ada 4 orang sepupu, dia wasiatkan kepada 2 orang sepupu, atau si mati ada 4 orang waris, yang diboleh wasiat, tetapi dia wasiat kepada tiga orang sahaja daripada anak beranak je, yang keempat ni dia pandai-pandai dia buat tambah dalam surat, dia masuk ke teks umpamanya. Kalau dia sendiri yang buat, itulah dikira dia sendiri yang mengubah wasiat, berdosa besar. Tapi kalau dia tak buat, orang lain yang buat, waris yang lain yang tukar, yang masukkan nama dia, dia tidak tahu, maka dia pun makan harta itu sebahagian. Kerana asal nama tak ada, Allah pun nama dia. Nah, dia ni apabila dia tahu bahawa nama dia asal tak ada, kemudian dia letak ditambah-tambah oleh orang yang bukan tukang wasiat, maka wajib dipulangkan kembali harta, dibetulkan kembali keadaan. Nah, macam orang yang telah sedar bahawa nama dalam namanya telah ditukar dengan bin bapa angkat, sekarang baru dia sedar, maka sekarang juga dia mesti tukar balik, buang bin bapa angkat itu, kena letak bin ayah dia semula. Melainkan maknanya, sebab Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Jangan nak pandai-pandai lah, nak pindah-pindah, nak reka. Allah Ta'ala sentiasa melihat, mendengar akan perbuatan orang-orang yang cuba nak meminda-minda wasiat, padahal dia bukan berhak untuk melakukan pemindaan tersebut. Allah Ta'ala ini Sami' yang sangat mendengar, lagi alim mengetahui dengan perbuatan hamba. Melainkan penukaran itu, pengubahan wasiat itu, kerana nak membaikkan akan keadaan atau membetulkan yang salah, supaya jadi betul, supaya bertepatan dengan syarak, atau menjadikan adil di antara yang menerima wasiat, maka pengubahan itu adalah tidak salah. Salah lagi itu, umpamanya tersalah memberi wasiat kepada orang yang tidak berhak, maka orang lain membetulkan semula wasiat itu, membuang nama orang yang tidak berhak itu, maka itu lainlah. Itu dibenarkan. Itu kerana perkara yang harus itu salah tulis dalam wasiat, itu lainlah, diubah kepada yang betul. Ini dibenarkan. Yang ini tidak ada dosa baginya. Ataupun diubahkan wasiat itu untuk mendamaikan di antara yang menerima wasiat dan yang tak menerima wasiat. Kalau diteruskan wasiat ini, jadi perbalahan, jadi perpecahan, maka dibetulkan wasiat dengan tujuan islah untuk memperbaiki keadaan, maka pembetulan tersebut tidak dilarang oleh syarak. Daripada ayat yang pendek ini, ceritakan hukum tentang wasiat, perkara-perkara yang berkaitan dengan wasiat. Di antaranya dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka, bahawasanya ayat wasiat ini kepada dua orang ibu bapa telah pun dibatalkan, telah dinasahkan dia dengan ayat mawaris, iaitu ayat faraid. Kerana dalam faraid, Allah Ta'ala telah jelaskan dengan dibahagikan seorang demi seorang dengan pembahagian yang telah pun diatur. Ada 1/8, ada orang 1/6, ada yang 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Maka segala waris telah pun dibahagi-bahagikan oleh Allah dengan ayat waris, dengan ayat pesaka, ayat faraid. Jadi dalam ayat ini dia kata boleh berwasiat kepada dua ibu bapa, telah dibatalkan hukumnya. Jadi tak boleh lagi wasiat harta kepada ibu bapa, kerana Allah Ta'ala telah bahagikan harta tersebut mengikut ayat pesaka. Begitu juga dengan segala waris yang lain. Waris ni dia lain daripada anak beranak. Kerabat lain, kerabat anak beranak. Waris pun anak beranak juga. Tapi waris makna yang bila mati dia berhak mendapat pesaka, tanpa hijab. Adapun anak beranak yang apabila mati si mati, anak beranak ni tak rapat kepada dia hari itu. Walau dekat sekalipun seperti anak saudara. Kerana dalam kes ini si mati ada anak. Nah, maka anak saudara tak rapat lah. Ada hijab, ada dinding. Maka dalam kes si mati ada anak dan ada anak saudara dan ada cucu, maka anak saudara dan cucu tersebut tidak menjadi waris tapi menjadi kerabat saja. Anak beranak saja jadi. Dan adapun anak si mati, dia ini dikira sebagai waris kerana anak bagi si mati akan menerima pusaka walaupun banyak wujud waris-waris yang lain. Dia ini tidak terhalang kerana dia adalah waris yang hak yang tak dapat dinding oleh siapa-siapa. Waris yang mesti dapat. Kalau bahasa mudah, waris yang mesti dapat iaitu suami atau isteri. Anak perempuan, anak laki-laki. Ibu atau ibu dan bapa. Ini mesti dapat. Anak mesti dapat. Tak ada anak tak dapat saka. Dia kata kes ni anak dah boleh ni, boleh cucu. Hai dia buat ni pula. Dia anak mesti boleh. Dia fardu waktu. Dia mesti boleh. Adik-beradik belum tentu. Anak garanti lah. Yang garanti boleh. Suami bagi si mati, garanti boleh. Isteri bagi si mati, garanti boleh. Ibu bapa bagi si mati, garanti boleh. Nenek moyang belum tentu. Adik-beradik belum tentu. Anak saudara belum tentu. Cucu belum tentu. Jadi yang mesti boleh ni adalah waris yang fardu. Jadi kalau diwaris, jadi dalam apabila telah dibatalkan, akan waris akan berwasiat kepada waris ini dengan sebab turun dah ayat faraid, maka wasiat itu hanya dibenarkan kepada yang bukan waris. Jadi dalam kes mayat ada anak, anak saudara tak rapat, maka anak saudara itulah yang kita boleh wariskan, kita boleh wasiatkan kepada dia. Jadi wasiat hanya boleh kita tulis kepada anak beranak yang tidak mendapat harta. Anak beranak yang mendapat harta dikatakan waris, tidak boleh kita menulis wasiat baginya. Kerana yang pertama sebabnya telah turun ayat faraid, yang kedua kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah membahagikan tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya. Maksudnya dalam ayat faraid, orang ni dapat banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Tak payah tulis lah. Ibu bapa dapat 1/6, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka kita dah tulis, kalau aku mati, ayah aku boleh 1/6 lah. Dah ayah lah tulis dah. Dah, Quran tu ada dah. Itu kata tak ayah lah tulis. Tidak ada wasiat lah. Kemudian Nabi kata, fala wasiyata liwaris, tiada boleh wasiat lagi kepada waris. Kerana telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kerabat-kerabat yang bukan waris, maka boleh menerima wasiat. Bukan menerima pusaka, menerima wasiat. Wasiat ini maksudnya pesanan untuk mengambil harta kemudian daripada mati tuan harta. Kalau pesanan itu tidak berkait dengan selepas mati, maka itu amanah namanya. Atau amanah. Dia kata lembu aku tu, ujung kapung tu, untuk jaga ada, aku tak agak dah. Tak. Dia kata lepas mati, dah agak dah ni. Maksud amanah. Bukan wasiat. Wasiat ni kalau aku mati, lembu aku tu gini, gini, gini. Itu wasiat. Dia ada sebut kalau aku mati. Sebab wasiat ni, asalnya makna pesan. Awsa Yusi, berpesan. Kita dengar sama semayang Jumaat kan? Katanya Tok Petik Usikum wa iyaya bitakwallah. Usi itu aku pesan. Aku wasiat, aku pesan akan kamu dan aku supaya takut kepada Allah. Jadi wasiat ini maksudnya dalam kes, dalam hukum syarak ini, iaitu berpesan dengan dikaitkan selepas mati. Kalau aku mati, wilah anak saudara aku seorang tu. Tak? RM5,000 umpamanya. Itu wasiat. Tak ada orang wasiat kalau aku tak mati. Tak ada. Kalau aku mati lah. Jadi mana-mana anak beranak kerabat yang tidak menjadi waris, maka boleh kita wasiat padanya. Jadi fahamlah benda waris. Faham lagi mak waris. Benda waris. Waris tu apa dia? Tak dengar. Tak jauh. Saat ni baru cerita. Benda makna waris. Nak suruh faham makna waris. Langkah ni. Waris ni anak beranak yang dapat harta. Sekalipun kita tidak wasiat. Faham? Kita tidak wasiat. Tuan artis nyaksa ni tak kata benda. Tak. Dapatlah dia. Tengok dalam ayat para'i ada. Pasal apa? Anak, isteri, suami, ibu, bapa. Tak. Nyak ni. Tak kabur benda nak tarik benda. Dapat sebab tu waris. Dari segi bak harta. Tak. Bukan anak beranak. Anak beranak tak dapat. Tak betul tu darjah ini. Tak pandai kali yang orang lain lebih lagi. Dia tinggi sekali dah periksa. Orang lain tak suka lah. Itu waris. Dia waras, dia waras. Kali dia dengan waris waroh. Waroh dia pula. Waroh tu Melayu yang tambah. Waris waroh. Jadi kalau dalam cakap bahasa biasa waris waroh ni bukan mesti makan saka. Dalam bahasa syarak waris makan saka. Kalau bahasa kapur ni waris waroh. Maknanya daun. Tiga buku waris waroh dia panggil. Padahal ada makan saka. Anak beranak dia panggil. Anak beranak ni kata ulama' sunat kita wasiat. Ini yang harta banyak lah. Jangan harta sikit. Harta ada 1,000 je. Dah waris lagi. Lepas tu wasiat pula. Dah tinggal apa kapeng. Nak? Sikit pada fikir raya. Sunat. Kalau harta dia banyak, sunat anak beranak. Tak? Kita, anak kita dapat dah harta kita 100,000. Anak kita dapat. Isteri kita dapat. Mak ayah kita dapat. Dah kita ada waris. Ada anak saudara seorang. Tak? Terkenal sangat. Ada sepupu seorang. Tak? Umpamanya. Apa salahnya? Itu wasiat. Wasiat tak mesti berat. Makna banyak. Tak? RM100. Wasiat tak? Tak mesti sejuta. Wasiat tak mesti duit. Harta wasiat tak? Segala harta yang, segala benda yang boleh dinamakan harta sah wasiat. Hatta sepasang selipar. Sepasang selipar, selipar Jepun. Tak? Sah wasiat. Kalau sebelah tak sah. Aku wasiat lah kalau kau mati sebelah. Kasih utuk aku ni. Umpamanya. Nak uri ke waris hak ni. Hak duduk pada menjai ni. Sebelah je kasih nyanyi je kapal. Pakar sebelah. Tak. Orang yang harta kita pakar sebelah. Sepasang lah. Kalau benda sepasang. Kalau benda hak tak ada pasangan tak apa se. Aku wasiat lah kalau aku mati. Bila kepok darah aku tu. Sokok buat tinggi tu. Tu tak apa tu. Pasal dia sah pakar se. Hilang hati dia sepasang nak pakar. Faham lah tu. Jadi kalau kita telah ada harta yang banyak. Anak isteri kita telah memang dapat hak dia. Kalau kita mati dan tak perlu wasiat. Maka sunat kita wasiat kepada keluarga yang tidak dapat harta sebanyak 1/3. Ingat tu. Sunat 1/3 harus kurang daripada. Ini apabila kita diizinkan berwasiat kepada sesuatu pihak, berwasiat itu sunat 1/3 daripada harta. Dan harus kurang daripada itu. Lebih daripada 1/3 tidak sah. Tak boleh. Ingat dah. Kerana seorang ayah yang ada harta, dia nak berwasiat akan hartanya. Disebut banyak ni, Nabi kata banyak. Dah banyak ni, banyak. Banyak ni, banyak juga. Nabi kata 1/3. Kerana 1/3 itu banyak dan dibolehkan. 1/3 dah. Paling banyak 1/3. Maknanya kalau harta dia 300 ribu, tidak boleh lagi melebihkan wasiat daripada 100 ribu. Kerana 100 ribu dah 1/3 daripada 300 ribu. 200 ribu untuk anak isteri dia. 100 ribu diwasiatkan untuk anak saudara dia. Adik-beradik dia. Nak. Dia ada adik seorang. Sayang sangat adik ni kembar. Umpamanya. Tak ada akan satu dia ada anak. Nak. Dia ada anak. Takkan boleh ke adik dia. Nak. Maka ni kata sunat. Beri sedikit. Nak. Sedikit tu tidak lebih daripada 1/3. Pada adik-beradik. Istimewa pula. Kalau keluarga tu anak beranak kita tu susah. Maka lebih besar pahala kita wasiat ke dia. Nah. Besar pahala. Dia susah, Allah Ta'ala beri kita senang, dia ni berusaha juga. Nah, air makan macam negeri-negeri, tapi tak senang macam kita. Kita senang tu, oh Tuhan beri. Tak, titik mudah boleh. Nah, dia ni berusaha juga, leluh peluh lebih ada kita. Tapi tak senang, susah situ. Tak, ni aturan rezeki masing-masing. Maka kita ni buat ihsan sama-sama kerabat, beri kepada dia. Nah, jangan fikir lah apa korang tari leluh-leluh. Tu buah dia beli mari tu. Nah, lagi leluh-leluh nak beri korang pada. Jangan. Nah, sebab bila kita wasiat adalah satu perkara kebajikan seperti sedekah. Dia macam sedekah, bukan wi hangus gitu. Allah Taala tanda di sisi dia sebagai satu perbuatan baik yang berlipat-lipat ganda pahala kebajikannya, yang dapat memberi manfaat kepada kita selepas daripada kita mati nanti. Jadi qadar itulah di sisi jumhur ulama, ya. Yeah. Macam saat ni lah, orang yang si tak buat tak tunaikan wasiat dengan sengaja, dialah yang tanggung dosa. Adapun yang berwasiat lah lepas. Nah. Susuk sirat wasiat, bakar sirat wasiat, siat ke, nambah ke, buat kurang ke, robah ke, banyak-banyak pasien boleh ni. Nah, banyak pasien boleh. Jadi, jumhur ulama berpendapat tiada haru bagi seseorang bahawa dia berwasiat lebih daripada 1/3. Lebih pada 1/3 tak boleh, jadi kira lah. 1/3 tu ingat, daripada harta, bukan daripada duit. Kita orang Melayu ni dia faham harta tu duit lah. Bila mati harta je lah bagi. Duit lah bagi, harta tak bagi. Harta tu kena bagi juga. Nah, walau pasu bunga payang sekali pun dia masuk harta tu. Kita piti wang tunai. Nah, harta setambung lah pun. Harta tu juga sebagai milik bagi waris. Bukan wang tunai dan barang tumah saja. Nah, tanyalah kau pasal pun sepasang selipar. Patutlah waris kata hak harta lain tu, kursi meja tu dah, ubuh sini dah. Nah, pakai kita halal lah, kita dah ambil lah. Dah halal lah. Nah, takkan nak belah dua meja apa gini tu ni payah kau nak jual, nak nilai. Nah, tapi kalau harta kalau waris kata kena jual. Payah ni suti. Patut kita nilai bagi pak beradik. Nah, nak belah dua tadi guna pula belah. Tak payah pecah kata. Jual ambil nilai. Kena jual. Waris hak lain kata tamaknya, dah dia kata tamak. Hak dia. Kita bahan tamak tu. Dia kata hak dia. Cuma kita ni, kalau boleh lah, jenis bermudah. Ini kita sama. Ambil mudah lah benda-benda ramai-ramai. Aku halal lah bagi aku. Tak, umpamanya. Lalu duduk dengan rumah tu lah, biar duduk situ lah. Nah, ambil kemung lah. Nah, bagi aku ni, ambil kemung lah. Kain-kain buruk, mak. Tak, token dia zaman dulu. Tak, umpamanya. Dia kena kata gitu. Dan telah ijma' oleh ulama' barang siapa yang mati dan ada waris, maka tidak boleh dah bahawa dia nak wasiatkan dengan sekalian hartanya. Itu hukum. Ini tersepakat ulama'. Kerana yang demikian itu memberi mudarat. Dan sekarang ini kadang-kadang kita tengok orang masih meraihkan wasiat lebih dulu, lebih daripada meraihkan hukum syarak. Dia kata, tak Ni wasiat ni tak boleh. Ni ikut wasiat. Kita dengar sendiri ayah kata. Padahal dalam wasiat tu kata, kalau mati, kalau ayah mati, rumah ayah hak di Bukit Payung tu boleh ke hak sulung. Nak? Hak sulung. Sungguh-sungguh kan? Tunjuk surat wasiat apa semua. Nak? Tak boleh. Pasal mu waris. Batal wasiat tu. Melainkan setuju waris yang lain. Dah, itu kita dengar sendiri. Kata adik aku cuma dengar sendiri. Dengar sendiri. Tanya pula. Bini, aku dengar kau. Ha? Ha. Mari pula orang lain yang kata terimam. Tak percaya tanya terimam. Terimam pun mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul tak terimam? Masa ayah kita masih sakit itu, dia kata rumah kita Bukit Layung, boleh kita kalau mati. Terimam kata tu. Kita dengar. Ha? Ngetuk terimam tak dia kata. Ha? Tak boleh bahasa waris. Mana? Sangkano? Tak boleh yang tau. Dia kata kena faham. Dia pula panggil Tok Imam ni jahat. Kat Tok Imam ni. Tok Imam boleh juga. 200. Jangan. Abak gini. Nah, bila kita faham, kita tidak menjadi saksi yang batil. Saksi buat ni. Nah, saksi ni benda yang hak. Jadi dalam bab ini, kena ra'iyukum syarak. La wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Melainkan dengan persetujuan waris. Nah. Jangan dulukan hak gemuluh. Aku dengar sendiri ayah kata. Kita dengar. Aku take. Nak dengar take. Ada gitu sampai gitu sekali. Tak boleh. Nak menang hak hukum syarak dulu. Walau pesan kau ni tak boleh buat. Pesan dengan perbalahan tak boleh. Pesan suruh buat zalim kau orang tak boleh tunai. Nak? Boleh tunai dia kata tak tunai kau ni. Aku dengar sendiri. Dengar sendiri kena buat idea. Nah, tak boleh. Kalau kita tolong tunaikan juga wasiat ni yang bertentangan dengan syarak, maka memberi azab sesara kepada mayat di dalam kubur. Kalau kita tidak tunai wasiat dia, kerana wasiat bertentangan dengan syarak, kita telah menyelamatkan si mati daripada kena azab di alam barzakh. Nah, kita kena faham. Surat ada pun tak boleh. Haji Mat tu boleh. Dah. Kalau Haji Mat mati, bini yang tua tak boleh. Nampak? Pasal tua. Umpamanya. Tak. Ada sign benar. Tulis situ. Haji Mat. Umpamu tak ada apa. Dia ketah tu. Pasal? Pasal turun ayat faraid. Sign Haji Mat so ke? Ayat Quran. Ayat faraid so. Ha, tu nak tahu. Mana so? Tanya warisnya. Dia pun nak tunangan. Mana so dengan ayat faraid? Dia kata so ayat. So ayat cik. Nampak? Besar sambil tangan dia kata pada ayat. Masa semayang ni tu. Alah. Hanyut habis tau. Dan ulama-ulama berkata bahawasanya sakit nazak dalam sakaratul maut tidak sah wasiatnya. Sakit ni sakit berat. Jangan sapa nazak. Nazak ni hilang ingatan dah. Masa tu tidak diambil kira. Wasiat ni tidak terpakai. Dia sama dengan budak-budak yang tidak berakal. Dia masih ketika sempurna akal, walaupun sakit itu berat. Tapi masih lagi sempurna akal. Nazak tak pakai. Jual beli, apa semua, hutang, tak sah lagi. Dia macam orang yang dokdor dia panggil. Hidup lagi, tak mati lagi, tapi khak gitu. Dalam khak tu tulis lagi umur sewa. Tangan. Umpamanya ada aci. Dia sakit yang tidak nazak. Tidak sakit. Sakara terlalu. Dan juga kita dengar dah tadi wasiat kepada waris yang makan sakit tidak sah melainkan waris yang lain bersetuju. Ini nak dengar kan? Wasiat tadi ke anak sulung rumah Bukit Bayung dah sah. Bila dah sah semua waris tidak bersetuju. Sebab hak dia juga tu rumah Bukit Bayung tu waris yang tidak yang lain ada hak juga. Maka bila tuan punya hak tak setuju, tak sah wasiat. Sebab tu kan. Apabila waris yang lain bersetuju, semua sekali. Maka bagulah sah wasiat kepada warisnya. Faham tak tu? Faham tak apa? Umpamanya dia ada 10 orang adik-beradik. Dapat belaka saka. Lepas tadi ada 10 buah rumah. Cuma dia wasiat rumah hak sah sekali, we ke hak sulung. Tak sah lah wasiat lagu tu. Nah, apa sulung hak sah sekali? Tak mesti. Nah. Tapi 9 beradik hak lain kata, dia rela kata, nah, maka sah wasiat itu. Faham? Seorang daripada 9, 8 saja yang setuju, seorang tak setuju. Tak sah. Dia kena sepakat berlaku. Nah. Sebab tu lah dia ratik. Kalau anak si mati tu kecil lagi, dan gunakan duit si mati buat ratik. Ini haram. Nah, menaikkan semua waris setuju belaka. Nah, kerana waris tu dia berhak atas harta si mati. Maka 10 orang waris setuju untuk buat tahlil. Baru sah. Tapi kalau seorang tu tidak setuju, tak sah buat tahlil. Atau seorang belum balik, maka tak sah. Belum mari. Dia baru 3 tahun umur. Maka 9 lagi tua-tua belaka dah umur 50-60. Adik Abu Suni umur 4 tahun. Nah, 9 lagi tidak ada kuasa dah. Kerana seorang hak budu ni tidak setuju. Kalau setuju pun tidak sah kerana tak berakal. Nah, gitu. Faham tu? Ya. Suruh je lah. Sebab tu lah terbit pula hadis yang lain, la tajuzul wasiyatu liwarisin, tidak harus sama sekali berwasiat kepada waris. Itu wasiat harta lah, bukan amanah. Illa an yasha'a al-waris, manakan semua waris bersetuju. Jelas kan? Nah, semua waris bersetuju barulah boleh ditunaikan wasiat kepada waris. Tapi kalau wasiat kepada bukan waris, waris tak setuju, sah tak wasiat? Waris tak setuju semua sekali, sah juga? Pandang. Nombor dua, kalau periksa Haji Mahmur satu. Dia waris kepada yang dia wasiat kepada yang bukan waris. Anak saudara tak, umpama cucu saudara, pak saudara buaya, umpamanya. Kau dah akan saka. Kau makan sakanya, aku tak setuju belaka. Waktu baik saing, akak layar. Nah. Tak suka, tak rebor. Tak rebor. Bukan tak rebor, rebor tu. Tak rebor. Hukumnya sah. Bila sah? Kalau tak lebih, 1/3. Itu hukum, nak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu hukum. Nah, aku jadi baloh tu. Duk kerah atas batik. Kerah atas benda sebenar apa. Takut kerah atas batik. Nah, atas benda salah. Benda salah dah kerah lawa cacang pula. Nah. Dia benda benar ni kalau kita mengundur, dapat pahala. Nah, tak kata ni. Nah. Barang siapa yang tak mau balas, berhenti balas pada hari itu benar, maka dia Tuhan akan buat satu rumah yang tinggi di dalam syurga. Nah. Dalam bab tu dia benar tapi malas balas. Nah. Kita tak benar balas. Kau belum benar. Belum benar kau sedar kereta. Enggak. Nak. Untuk lekmu. Mari. Nah. Hak dah tu. Tu tekan juga. Tekan juga. Anak dia nak dia wasiat. Wali. Dah. Masalah apa ni? Masalah saka. Tak beranak lagi. Tak dapat. Nak dia kena beranak dulu. Saka akan datang. Ni wasiat dikaitkan dengan saka ni. Sebenarnya ni ayat wasiat ni. Bukan ayat saka. Tak. Kemudian orang yang menulis wasiat boleh tarik balik. Ingat tu? Dia tulis wasiat dah. Nak. Dia tulis dia wasiat, tarik balik. Ubah balik ke boleh tak? Pasal kita berhak. Kita tu kan. Kita tu yang menyarik. Kita tulis dah. Nak? Kita tulis dah dalam wasiat. Gini, gini, gini, gini. Keboleh kepada cucu dara. Tak? 100,000 umpamanya. Tak? Kita batal balik. Pasal tengok something yang cucu dara. Dia pun ubah balik tulis. 100,000 buat RM100 tadi. Kita tu yang harta. Yang kata dah boleh ubah ke lain. Faham? Kita tu yang harta. Tak ada masalah. Kan tambah, kan kurang boleh. Lagi tak nanti. Nak? Eh, esok masih nak pergi banyak pula. 400 ribu pula. Rusuk, Pak Ria pula. Nganji congit depan aku tu. Ada umpamanya, dia gitu. Tak ada hak lah, tak ada orang lah kan. Ini tuan punya kita. Nah, nak upah, nak apa, nak siik, buat baru pula. Nah, bakal api yang buat baru pula kakak. Bakal ni lah, buat baru pula lah. Buat anda dia. Kalau kita cakap ayam dia, takut penimpal dia. Nah. Wasiat budak-budak yang belum balik tidak sah. Kata setengah ulama. Iaitu seperti pendapat mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dia tak balik lagi. Dia telah wasiat. Nah, tak sah. Budak-budak ni kena balik dulu. Nah, dia telah wasiat. Dia tak balik lagi. Dia baru umur 8 tahun. Dah keluar mani. Nah. Dia wasiat hati. Kalau dia mati, so imam nak pergi kereta kontrol. Umpama udah budak. Nah. Dah budak takkan wasiat tanah-tanah ni dah uji. Nah, mainan dia. Nah. Tak usah dia budak-budak lagi. Takut tak imam hari tutup harta dia. Nampak bila mati pula kau. Dia kata kau teruk. Tak imam kata kontrol. Begitu juga orang orang gila tak boleh wasiat. Nah, dia ada harta banyak. Dia tak boleh wasiat tak sah. Tak, barang-barang kata tu dia. Nah, tidak boleh. Tidak sah wasiat dia. Dan haram berwasiat dengan perkara yang haram. Dan lagi pula tidak lulus. Dia wasiat perkara haram. Nah. Wasiat dengan khamar, dengan judi. Nah. Dia wasiat. Kalau dia mati kedai doktor tu, ambil ke anak dara dia sebuah. Tak tak? Ambil untuk kedai dua buah. Umpama ni, tak boleh. Kedai doktor, kedai judi. Tak jadi. Khamar, khinzir. Tak boleh. Ataupun benda derhaka, perbalahan, persengketaan, permusuhan. Tak boleh. Nah, kita nak lalukan wasiat itu, tak boleh. Begitu juga yang lebih daripada 1/3 menaikkan persetujuan waris. Nah, tadi masalah anak beranak yang tak dapat saka, tidak perlu persetujuan waris. Tetapi kalau lebih pada 1/3 perlukan persetujuan waris. Nampak? Takut bolong yang banyak-banyak. Nah, wasiat kepada yang bukan waris sah walaupun waris tidak setuju. Tetapi jangan lebih pada 1/3. Bila lebih daripada 1/3, tidak sah. Melainkan waris pun setuju. Ingat tak? Faham tak apa? Alhamdulillah. Dia adalah lebih kurang dengan sedekah, maka pahalanya sama dengan orang yang mati ada mengerjakan sedekah. Maka kita meninggalkan wasiat adalah perkara yang baik. Sebab kadang-kadang kita tinggal saka pada anak, kemungkinan 100% pesaka itu tidak memberi manfaat sedikit pun pada diri kita. Maka katulah kata setengah ulama wajib kita berwasiat. Setengah tu kata wajib. Satu per tiga, 1/4 kurang pada tu boleh. Tak, 1/5, 1/6 buat surat, buat pondok, tempat pengajian dan sebagainya. Sebab kita tak yakin bila boleh ke anak jadi benda-benda lagu ni untuk kita. Jadi kereta tukar kereta berhenti dah. Bini kita boleh belum tentu hubung memang tak gidah dia ke apa kan. Lepas tu dia kata kalau abang mati kita tak nikah apa bila-bila. Jangan percaya. Pasal ni nak saka. Dia boleh saka bila lelaki baru. Ilakah hubung kita ke orang. Jangan main-main. Jadi kita tolong diri kita sendiri. Jangan kita dahulukan masa hidup. Kita buat surah ataupun kita berwasiat. Dengan pakai surah, dengan ada saksi, supaya banyak dan ibadah kerana wasiat mulut dan tak ada saksi, maka kita pastikan benda ini berlaku kerana ini kita